berkembang kembali di sini. Saya spesialkan buat bunda-bundaku yang di bawah. Kita nyanyi bareng lagi, Adela. Cawan madu yang kau berikan, tapi